طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. tentang ashabul maidah yang disinggung tadi dalam syarah kitab at-tauhid adalah apa yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-maidah ayat ke-112, 113 dan 114. Di ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن تنزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Dan ingatlah, kata Allah, ketika orang-orang Hawariyun berkata, wahai Isa ibn Maryam, apakah Rabb kamu mampu menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Qala ittaqullah, berkata Nabi Isa, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian memang beriman pada Allah SWT. Qalu, mereka berkata, nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Mereka berkata, kami ingin makan dari hidangan tersebut dan hati kami menjadi tenteram, wa na'lam an qad saddaqtana, dan agar kami tambah yakin bahwa engkau ternyata jujur pada kami. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi saksi-saksi. Qala Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam menjawab dengan doa, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, wahai Rabb kami, turunkan kepada kami hidangan dari langit agar menjadi 'id, hari raya buat kami, buat orang pertama kami sampai orang terakhir kami, wa ayatan mink, dan sebagai tanda-tanda kekuasaan darimu. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikan rezeki pada kami dan engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Allah jawab, qala Allahu inni munazziluha alaikum, kata Allah, sungguh aku akan turunkan untuk kalian. Faman yakfur ba'du, tetapi siapa yang kufur setelah ini, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin, tetapi siapa yang kufur setelah ini dari kalian, maka niscaya aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah aku azabkan pada siapapun. Ini orang yang kufur setelah itu dijuluki dengan Ashabul Ma'idah. Dan biasa sebagian manusia menuntut ini menuntut itu, ketika diberi ternyata mereka tetap kufur. Sebagaimana kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW yang menuntut untuk membelah bulan. Kalau memang engkau benar-benar Rasul, coba mintakan pada Tuhanmu agar membelah bulan ini. Ketika Rasulullah SAW memberikan apa yang mereka minta dan berdoa pada Allah SWT, dan bulan terbelah dan disaksikan oleh seluruh manusia, sampai-sampai mereka berkata, ini sihir, tidak mungkin, ini pasti sihir. Maka ditunggu kabilah yang baru datang dari Syam, kabilah yang baru datang dari Yaman, semuanya ditunggu oleh mereka, sebentar, kami belum percaya. Sebelum orang-orang tersebut juga melihat, karena bulan ini bisa dilihat dari mana-mana. Datang rombongan dari Yaman, ditanyakan, apakah kau melihat bulan terbelah? Iya, kami melihat. Datang dari Syam, ditanya, apakah kalian melihat bulan terbelah? Iya, kami menyaksikan. Kami terkejut dengan bulan yang terbelah. Tetapi tetap mereka kufur dan berkata, hadza sihru ibni Abi Kabsyah. Ini sihirnya Ibnu Abi Kabsyah. Rasulullah SAW dijuluki Ibnu Abi Kabsyah karena beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah yang suaminya dijuluki Abu Kabsyah, bapaknya kambing, Abu Kabsyah. Yani ini anak penggembala kambing. Ikhwan fillah hadirin, kalau lihat, sudah dibuktikan kekuasaan Allah pada mereka, tapi tetap apa yang tercatat bahwa mereka tidak akan beriman, mereka tetap tidak beriman. Dan mereka menyatakan hadza sihru Ibnu Abi Kabsyah. Tapi kembali kepada kitab kita, sampai pada tafsir dari kalimat abadat taghut yang dibaca abadat taghut itu yang ma'ruf dalam qiraah Utsmaniyah yang ada pada mushaf kita, dan dibaca pula abudat taghut atau abud at-taghut, dibaca juga ubud, dibaca juga abadu dengan waw. Enam. Qala wa laysa abud lafadz jama', kalau abud bukan lafadz jama', li'annahu laysa min abniyatil jumu', karena itu bukan bentuk-bentuk jama' dengan bentuk seperti itu, walakinahu wahidun yuradu bihil kathrah. Abud adalah satu tetapi yang dimaukan banyak. Ala tara anna fis sama'i fil asma'i al mufradah mudhafah ila al ma'arif ma lafdhuhu lafdhul ifrad wa ma'nahu al jama'. Bukankah kau tahu bahwa di dalam isim-isim itu ada yang mufrad yang diidhafahkan pada ma'rifah, ternyata maknanya menjadi am, menjadi umum untuk seluruh anggota-anggotanya. Wa kadzalik, demikian pula kalimat abudut taghut. Sebagaimana kalimat ni'mah, bentuk jamaknya adalah ni'am. Tetapi ketika mufrad digandengkan dengan ma'rifah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa terhitung. Nikmatnya kalimat mufrad. Tetapi karena digandengkan dengan ma'rifah yang paling ma'rifah, yaitu lafdul jalalah Allah, nikmatullah, maka mencakup seluruh kenikmatan. Jadi mufrad tapi dimaksudkan seluruh kenikmatan milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada makhluknya. Silakan hitung. Kalau nikmat dimaknakan mufrad, wa in ta'uddu ni'matullah, kalau dihitung satu nikmat Allah ya satu. Tapi bukan begitu maknanya. Seluruh yang disebutkan sebagai nikmat dari Allah. Demikian pula kalimat abudut taghut atau abdat taghut dengan disukunkan di tengahnya, lafadznya lafadz mufrad, tapi maksudnya adalah seluruh yang menyembah taghut. Barakallahu fikum. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة. Demikian pula bentuk fa'ul abud yang dimaukan dengan bentuk tersebut adalah mubalaghah, lebih tinggi, lebih banyak. Nahu yaqud wa danus, seperti kalimat yaqud dan danus. Wa ka'anna taqdirahu maka seakan-akan takdir makna ayat tadi adalah annahu qad dhahaba fi ibadati at-taghut kull madhhab, bahwa mereka ini telah mengikuti segala bentuk penyembahan terhadap taghut. Yahudi yang dilaknat, yang dimurkai, yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai monyet-monyet dan babi-babi, atau dikutuk menjadi monyet dan babi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti dan menyembah taghut dengan berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan. Itu maknanya. Wa amma man fataha, adapun siapa yang memfathahkannya, wa abadat taghut, sebagaimana yang ada dalam mushaf kita, fa innahu 'athfuhu 'ala bina'il mudhi alladhi fi shilah, maka dia diatafkan kepada bentuk madhi, yaitu yang ada dalam silah, wa huwa qawluhu la'anahu Allah, ngikut man la'anahu Allah, man ghadiba 'alaih, man ja'ala sampai kemudian abada, ikut dengan bentuk madhi. Qala afrad ad-dhamir fi 'abad, tetapi dimufradkan dhamirnya. Wa in kana al-ma'na fihi al-kathrah, walaupun yang dimaksud banyak semuanya. Li'anna al-kalam mahmulun 'ala lafdhihi duna ma'na, karena ucapannya dibawa kepada lafadznya bukan maknanya. Sedangkan fa'ilnya dhamir man. Man 'abada at-taghut. Kembali pada man. Man la'anahu Allah, man ghadiba 'alaihi, dan man 'abada at-taghut. Pelakunya adalah man. Siapa yang dimurkai, siapa yang dikutuk, siapa yang dilaknat, dan siapa yang menyembah taghut. Kama anna fa'ilul amtila al-ma'tuf 'alaiha dhamir man, sebagaimana pelaku dari misal-misal yang diatafkan tadi, semuanya pelakunya adalah man. Fa afrada li hamli dhalika jami'an 'ala al-lafaz, maka dimufradkan semuanya sesuai dengan lafadznya, karena lafadznya adalah man. Man lafadznya mufrad, walaupun maknanya semua yang memiliki sifat yang sama. Sehingga ketika kita berkata dalam bahasa Indonesia, siapa yang masuk, maka atasnya harus begini. Satu apa dua, apa tiga, ya tergantung yang masuknya berapa. Kalau yang masuknya banyak, berarti banyak. Jadi man itu tergantung dua sisi, makna atau lafaz. Mura'atul makna banyak, tapi kalau mura'atul lafaz mufrad, mannya mufrad satu. Sehingga tinggal apa yang kita maukan. Kalau kita pakai kalimat jamak, berarti yura'i al-ma'na, mengikuti makna. Tapi kalau kita memakai mufrad, berarti yura'i lafaz, melihat lafaznya mufrad. Adapun tadi abud yang mufrad, kalau ubud, amma qawluhu ubudut taghut fahuwa jam'u abdin, maka itu jamak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala Ahmad ibn Yahya, ubud jam'u abid, kabazil jamaknya buzul, wa syarif jamaknya syuruf, wa kadhalika ubad jam'u abid, wa mithluhu abad wa ibad. Intaha, selesai dari kitab tersebut. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalimat wa abadat taghut was-sawabu, yang benar adalah annahu ma'tufun ala ma qablahu min al-af'al, bahwa dia ma'tuf, ngikut dari apa-apa yang sebelumnya dari fi'il-fi'il. Ai man la'anahu fi'il madhi, wa ghadiba 'alaihi itu juga fi'il madhi, wa man ja'ala minhum dijadikan juga fi'il madhi. Qala wa 'abada, dan juga 'abada, penyembah-penyembah taghut. Qala wa af'al al-mutaqaddimah al-fa'il fiha ismullah ta'ala mudhharan wa mudmaran. Adapun fa'il dari fi'il-fi'il yang pertama dan kedua, pelakunya adalah Allah SWT. Ghadiba, memurkai, Allah yang memurkai. La'ana, Allah yang melaknat. Wa ja'ala, dijadikan, Allah yang menjadikan. Pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala, apakah mudhiran wa mudmaran, secara zahir, secara mudmar. Zahir itu tampak lafadznya, mudmar itu kata ganti yang ada di dalamnya. Wa hunal fa'il ismu man 'abada at-taghut, tetapi pada kata ini 'abada at-taghut pelakunya adalah man, orang-orang tadi. Wa huwa ad-dhamir fi 'amad fi 'abad, dan itu dhamir dari kata kerja abad, abada. Walam yu'bad subhanahu wa ta'ala, walam yu'ad subhanahu wa ta'ala man. Allah tidak mengulangi kalimat man, hanya pertama saja, man ja'ala atau man la'anahu, man la'anahu Allah, terus disebut man lagi langsung. Wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qirata wal khanazir wa kadha wa kadha. Mannya cuma sekali saja di awal, lam yu'id, tidak mengulangi. Li'annahu ja'ala hadhihi al-af'al sifatan li sinfin wahid. Mengapa tidak diulangi kalimat mannya? Karena semua ini, empat perkara ini adalah sifat-sifat-sifat-sifat dari satu yang disifati. Jenis satu. Humul yahud, yaitu Yahudi. Qalu ulaika syarrun makana. Mereka adalah sejelek-jelek kedudukan. Atau mereka adalah sejelek-jelek orang yang memiliki kedudukan. Ai mimma tadhunnuna bina. Ini lebih jelek dari apa yang kalian sangkakan dan tuduhkan pada kami. Wa adallu an sawa'is sabil. Hadza min bab isti'mali af'al at-tafdhil fi ma laysa fi at-tarf al-akhar musyarakah. Ini adalah penggunaan isim tafdhil pada perkara yang tidak memiliki saingan. Isim tafdhil itu, ini lebih besar dari itu, itu lebih besar dari ini lebih kecil dari yang ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ila akhirnya. Itu namanya isim tafdhil. Dan biasanya lafadznya adallu, akbar, ila akhirnya. Asghar itu isim tafdhil. Tetapi isim tafdhil itu biasanya ada bandingannya. Ini lebih besar. Dari mana? Dari yang ini. Hadza akbaru min hadza. Atau hadza atwal, lebih tinggi dari yang ini. Kita bicara bahasa Arab sekarang. Tayib, ada bandingnya. Tapi kadang isim tafdhil tidak memakai pembandingnya. Seperti Allahu Akbar. Akbar min mada? Enggak perlu, karena Allah Maha Besar. Berarti ada isim tafdhil yang tidak memakai laisa fit tarfil akhir musyarakah, tidak ada di sisi lain pembandingnya. Maka disebutkan adallu an sawa'is sabil, maknanya mereka lebih sesat. Lebih sesat dari siapa? Tidak. Jangan kalian terjemahkan seperti yang pertama, bahaya. Coba contohkan sekarang, kalau kamu anggap seperti yang pertama tadi, ulaika syarrun makanan, mereka lebih jelek tempatnya daripada kita, benar apa salah? Benar, mereka lebih jelek, kita jannah ya. Tetapi dan mereka lebih sesat dari kita, berarti kita sesat, mereka lebih sesat, begitu. Jangan, tidak benar itu. Yani ulaika syarrun makanan mimma tadhunnuna bina. Kalian ini lebih sesat dari apa yang kalian sangkakan terhadap kami, dan kalian lebih sesat jalannya. Jangan menyatakan lebih sesat dari kami. Kami dituduh sesat, kalian lebih sesat. Dua-duanya sesat berarti. Ini enggak tepat, tidak tepat. Hadza min bab isti'mali af'al at-tafdhil fi ma laysa fi at-tarfil akhari musyarakah. Ini penggunaan isim tafdhil yang tidak memiliki pembanding. Artinya kalian adalah sesat-sesat makhluk, itu maknanya. Kalian adalah paling sesat dari seluruh ada yang ada di muka bumi ini. Ini barakallahu fikum, tidak dibandingkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Ahlul jannah hari itu adalah yang khair. Khair juga isim tafdhil. Adalah yang paling baik. atau yang lebih baik tempatnya dan lebih bagus ya, ucapannya. Dari siapa? Dari ahlu nar? Ya salah. Kenapa? Karena yang namanya isim tafdhil itu dua-duanya sama, kemudian dibandingkan. Ini hasan, ini hasan. Kita katakan hadza ahsan min hadza. Seperti seorang yang memakai henna, rambut yang sudah putih atau jenggot yang sudah putih, disunahkan untuk memakai daun pacar. Henna namanya. Nabi melihat orang memakai henna, hadza hasan, kata Nabi, karena coklat warnanya. Tiba-tiba ada yang memakai lebih terang lagi, kemerah-merahan. Kata Nabi, hadza ahsan min hadza. Ini lebih baik dari yang itu. Tiba-tiba datang lagi kuning warnanya, lebih terang lagi. Hadza ahsan min hadza wa hadza. Semuanya bagus, tetapi dikatakan hadza ahsan min hadza. Itu fungsinya isim tafdhil. Tapi sekarang penduduk surga lebih baik tempatnya dari siapa? Dari penduduk neraka. Berarti penduduk neraka baik dong. Ini baik, ini baik, ini lebih baik daripada yang itu. Tidak, isim tafdhil di situ tidak digunakan. Kadang-kadang isim tafdhil digunakan dalam keadaan tidak memiliki pembanding, maka terjemahnya adalah yang paling. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ahlul jannah khairun maqama. Ahlul jannah adalah tempat yang paling baik. Selesai. Jangan menyatakan lebih baik daripada surga, daripada neraka. Berarti neraka baik juga, cuma ini lebih baik ya. Tidak. Tidak digunakan di situ barakallahu fikum, sehingga maknanya adalah yang paling. Qala al-Imam Ibnu Katsir, demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa huwa zahir, dan ini tampak jelas. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kemudian musannif berkata lagi dalam matannya kitab tauhid, wa qawlihi taala qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Dalam surat Al-Kahfi ayat 21 dibawakan sebagai dalil ketiga oleh musannif. Berkatalah orang-orang yang menang dalam urusan mereka, kami akan jadikan atas mereka masjid. Kami akan jadikan di kuburan mereka masjid. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagian orang menganggap ayat ini sebagai dalil bolehnya membangun masjid di kuburan atau bolehnya membangun kuburan sebagai masjid. Karena kalimatnya ada dalam Quran. Yang penting ada dalam Quran. Kita katakan kesyirikan juga ada dalam Quran. Ya kesyirikan kan dilarang dalam Quran. Ini apa disuruh? Tidak ada kalimat menyuruh, tidak ada kalimat pujian. Bahkan kalimatnya qala alladziina ghalabu ala amrihim. Berkata orang-orang yang lebih kuat suaranya, yang lebih menang, mungkin penguasanya atau pemimpinnya atau orang yang paling dominan di sana. Wal murad annahum fa'alu ma'al fityati ba'da mautihim ma yudammu fa'iluhu. Berarti mereka membangun sesuatu di atas kuburan para pemuda yang memiliki kisah ajaib, yaitu yang tidur sampai 309 tahun dan kemudian mereka kembali tidur dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bangun di sana sesuatu yang dicerca perbuatannya. Karena hadis Rasulullah SAW sangat jelas dan sudah dibahas pada bab-bab yang lalu, bahkan sampai menyebutkan la'an. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, mereka membangun di kuburan-kuburan nabi mereka masjid-masjid. Baik. Ini barakallahu fikum, bahwa mereka membangun tadi lagi diceritakan bahwa mereka membangun sesuatu yang dicerca perbuatannya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ai arada tahdhira ummatihi, yang dimaksudkan oleh Nabi dengan ucapan ini adalah peringatan bagi umatnya, bagi pengikutnya kaum muslimin, agar jangan meniru Yahudi, jangan meniru Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Padahal judulnya, babnya, bahwa umat ini akan ada yang kembali menyembah berhala. Kaitannya barakallahu fikum, bahwa kalau terjadi di masa lalu dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang membangun tempat ibadah di kuburan-kuburan, yang tentunya Nabi mengkhawatirkan jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Itu juga peringatan bahwa kalau kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, suatu saat akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah. Dan itu sudah terjadi pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Bagaimana dengan umat ini? Umat ini akan mengikuti mereka. Apa dalilnya? Dibawakan oleh musannif pada dalil berikutnya. Qala rahimahullah, wa an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara? Qala faman akhrajahu. Kata musannif, diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَنَ قَبْلَكُمْ. Sungguh-sungguh mesti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. هَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ, seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Kemanapun panah itu melesat, bulu-bulunya di belakang ikut. قَالَ, dikatakan, حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ, kalaupun mereka memasuki lubang biawak, la dakhaltumuh, niscaya kalian pun akan memasukinya. Ditanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Qala faman, siapa lagi? Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, fi sahihaihima. Makin sudah sangat jelas larangan meniru Yahudi dan Nasrani dalam semua kekufuran mereka, termasuk membangun masjid di kuburan-kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kalimat sanan dengan fathah al-muhmalah, yani fathah pada sin yang tanpa titik, itu makna muhmalah. Ay tariq man kana qablakum, maknanya tariq, jalan. Niscaya kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Qala al-muhallib, al-fathu awla, difathahkan itu lebih benar. Sanana man kana qablakum. Hadwal quddah bil quddah, binasbi hadwa, dengan dinasabkan hadwa, yakni kedudukan i'rabnya dia mansub, wa alamatu nasbihi fathah zahira ala akhirih, sebagai masdar. Fi kulli ma fa'aluhu, ya'ni al-qudzah bi dhammil qaf wahidul qudzah wa huwa rishus sahm, sedangkan qudzah adalah bentuk mufrad dari qudzah, yaitu rish sahm, bulu-bulunya anak panah. Biasanya bulu-bulunya bukan satu, satu begini, dua, tiga sejajar. Nah, itu akan berangkat ke arah yang sama. Qudzah yang di depan diikuti qudzah yang di belakangnya, diikuti qudzah yang di belakang, qudzah bil qudzah, ikut melesat bersamanya. Aila tattabi'unna tariqahum fi kulli ma fa'aluh, artinya kalian akan mengikuti mereka dalam apa yang mereka kerjakan seluruhnya. Wa tushabbihuhum fi dhalik, kalian akan menyerupai mereka. Kama tashabbaha quddatus saham al-quddatul ukhra, sebagaimana samanya bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu lainnya. Fawaqa'a kama akhbar, dan ternyata persis terjadi seperti diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bihadha tadhharu munasabatul ayat litarjamah, dengan ini terjadilah kecocokan pembahasan ini dengan judul bab. Judul babnya tentang umat ini. Kenapa bicaranya Yahudi? Yang tadi juga sama, bicaranya Yahudi. Yang sebelumnya juga sama, ayat tentang Yahudi. Mungkin ada pertanyaan, bukankah judulnya umat ini akan kembali menyembah berhala? Kenapa dalil-dalilnya tentang umat terdahulu? Jawabannya ayat hadis ini, bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Wa qad waqa'a kama akhbar, dan telah terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wa huwa 'alamun min a'lamin nubuwah, dan ini berarti tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam, terbukti ucapan beliau benar. Qauluhu hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, ucapan hingga kalaupun mereka memasuki lubang biawak niscaya kalian akan memasukinya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain disebutkan, hatta law kana fihim man ya'ti ummahu alaniatan lakana fi ummati man yaf'alu dhalik, kalau saja pada mereka terjadi seseorang menzinai ibunya sendiri, niscaya pada umat ini pun akan terjadi. A'udzubillah min dhalik. Ikhwan ibn a'azakullah, kita terjemahkan biawak-biawak padahal bukan sejenis biawak, cuma saya tidak tahu di sini namanya apa. Bob lebih kecil dari biawak, hidup di padang pasir dan halal dimakan. Cuma Rasulullah SAW tidak suka, sehingga ketika mereka makan biawak, Rasulullah ditawari, beliau menyatakan, laisa bi ardi qaumi, itu bukan makanan yang biasa dimakan oleh kaumku. Maka beliau tidak memakannya, bukan karena haram, tapi karena beliau tidak biasa memakan bab. Di tafsir disebutkan, arada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna ummatahu la tada' syai'an mimma kana yaf'uluhu al-yahud wal-nasara illa fa'alatuhu kullah. Yani maukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa tidak ada pada umatnya, atau tidak ada pada apa yang dilakukan oleh Yahudi sesuatu apapun kecuali pada umatnya ada yang melakukannya. La tatruk minhu syai'an, tidak ditinggalkan sedikit pun. Oleh hadza qala Sufyan ibn Uyainah, oleh karena itu Sufyan ibn Uyainah berkata, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun min al-yahud, wa man fasada min 'ibadina fa fihi syabahun min an-nasara. Intaha. Siapa yang rusak dari orang-orang berilmu umat ini, maka menyerupai Yahudi. Dan siapa yang rusak dari orang-orang ahli ibadah pada umat ini, berarti sama menyerupai Nasara. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, dan athar ini nukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Ikhwan ibn a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Yahudi jenisnya, jenis kesesatannya adalah mereka punya ilmu tetapi memutarbalikkan ilmu. Mereka punya ilmu tetapi mereka menyembunyikan ilmu. Mereka punya ilmu tetapi mereka dalam keadaan menambah, mengurangi dan menyelewengkan ilmu yang mereka telah ketahui. Wa yasharuna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya mereka memperjualbelikan fatwa dengan dunia. Setinggi-tinggi dunia tetap murah dibandingkan dengan apa yang kita harapkan dari jannah, maka dunia enggak ada apa-apanya. Dan mereka perjualbelikan ayat ini, mau halal atau haram, kami bisa cetak. Ini na'udzubillah Yahudi. Maka semua tokoh-tokoh yang dianggap sebagai alim ulama ternyata menjual agama, maka mereka seperti Yahudi, kata Sufyan ibn Uyainah. Adapun ahli ibadah yang bodoh, yang berzikir menangis di biara-biaranya, di gereja-gerejanya, atau umat Islam yang katanya berzikir terus di gua-guanya, tidak keluar dari rumahnya, enggak keluar dari guanya, seperti pertapa, tirakatan, berdiam diri di kuburan ila akhir, maka mereka mirip menyerupai Nasrani. Jangan dikira Nasrani tidak menangis di ibadahnya. Mereka menangis. Beribadah, memuji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi nasallahu salam al-afiyah, mereka sesat kufur karena mereka tidak punya ilmu. Mereka beribadah Semau mereka sendiri, seenak mereka sendiri. Maka Allah katakan sifat seperti itu, rahbaniyatan ibtaja'uha ma katabnaha 'alaihim. Rahbaniyah yang mereka ada-adakan, yang kami tidak wajibkan atas mereka. Kaum Nasrani membuat rahbaniyah, kependetaan atau kerahiban, biarawan dan biarawati. Mereka tidak menikah, tidak makan daging. Mereka katanya, ngakunya, meninggalkan dunia seluruhnya, hanya sibuk dengan ibadah di tempat-tempat ibadahnya, di biara-biaranya. Karena tetap di biara, dikatakan biarawan. Karena tetap di biara, dikatakan biarawati. Karena selalu di biaranya. Nah, maka mereka, kaum muslimin, ahli ibadah, dengan cara-cara seperti mereka, maka sama dengan Nasrani, ahli ibadah yang tidak dengan ilmu, dengan kebodohan, kemudian mereka tidak memikirkan umatnya, meninggalkan umatnya, hanya menyendiri di gua-guanya, tirakat di kuburan-kuburan, tirakat di berbagai macam tempat-tempat yang mereka anggap keramat, maka mereka fihi syabahun minan nasara, mereka serupa dengan Nasrani. Qultu fama aktsarul fariqain, kata pensyarah, saya katakan betapa banyaknya dua jenis ini pada umat Islam. Ma aktsarahum fama aktsarul fariqain, lakin man rahmin rahmatillahi ta'ala wa ni'matihi, tetapi karena rahmat Allah dan kenikmatan dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan umat ini sepakat di atas kesesatan. La tajtami' ummati 'ala ad-dhalalah, kata Nabi SAW, umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan, sehingga kesesatan ke arah Yahudi ada, tapi tidak seluruhnya. Yang sesat menyimpang ke arah Nasrani ada, tapi tidak seluruhnya. Dan yang tetap di atas kebenaran tetap ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, sehingga mereka tidak sepakat di atas kesesatan. Mesti ada yang membantahnya, mesti ada yang mengajaknya kepada kebenaran, mesti ada yang berdakwah kepada sunnah. Walhamdulillah rabbil alamin. Kama fi hadis Thauban al-ati qariba, sebagaimana apa yang datang dalam hadis Thauban yang sebentar lagi akan datang. Qauluhu, ucapan dalam hadis tadi, ya Rasulullah, al-yahudu wan-nasara, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan kalimat faman huwa biraf'il yahud khabar mubtada mahdhuf. Yahud dan Nasara dua-duanya marfu'. Yahudu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Wan Nasara marfu'un bid dhammah muqaddarah ala akhirihi, yaitu ala alif layyina, di atas alif bengkok. Kenapa dua-duanya sebagai marfu', karena mubtada, khabar dari mubtada yang mahdhuf. Khabar dari mubtada yang mahdhuf, mubtadanya yang tadi disebut oleh Nabi. Apakah yang diikuti tadi Yahudi atau Nasrani? Takdiruhu ta'ni, ta'ni al-yahud, apakah yang kau maksudkan adalah Yahudi, apakah yang kau maksudkan adalah Nasrani? Qauluhu faman, ucapan Nabi menjawab faman, maka siapa, adalah istifhamun inkari, pertanyaan mengingkari. Pertanyaan mengingkari itu adalah pertanyaan sebagai jawaban, pertanyaan tetapi bermakna pernyataan. Siapa lagi ini kalau bukan dia? Siapa? Siapa kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Aifa manhum ghairu ulaik, siapa lagi kalau bukan mereka? Demikian jawaban Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa umat ini mesti akan ada yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Berarti umat ini akan ada yang kembali menyembah berhala seperti Yahudi menyembah berhala, seperti Nasrani menyembah berhala. akan ada yang menuhankan nabinya seperti Yahudi menuhankan Uzair dan Nasrani menuhankan Isa. Akan ada yang percaya dengan jibti wa taghut seperti Yahudi percaya pada Ka'ab bin Ashraf dan Huyai ibn Aqtab. Dan seperti Nasrani percaya pada Bulus yang dulu menyesatkan umat Nasrani. Ikhwani bin a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan ada pada umat ini pun yang mengikuti orang-orang penyesat umat yang seperti Huyai bin Aqtab, seperti Ashraf, Ka'ab ibn al-Ashraf. Barakallahu fikum. Kayak apa sejenis mereka? Dia Yahudi, Huyai ibn Aqtab, Ka'ab ibn al-Ashraf, dua-duanya Yahudi, tetapi merusak agama Yahudi. Apa ada dalam umat Islam yang mengaku Muslim, na'udzubillah, merusak agama Islam? Entah mungkin ketika sekolah di Oxford, atau sekolah di Amerika, atau sekolah di Kanada, atau sekolah di mana di barat sana, diajari kamu maukah beragama Nasrani, nanti kami akan kasih ini dan itu. Mau. Setelah itu, tetaplah kamu berpura-pura Islam. Masukkan ini, masukkan itu, masukkan pikiran ini. Sehingga dia menyatakan Idul Adha sebagai pembantaian hewan-hewan secara massal. Apakah pembantaian massal sebagai kegembiraan? Mencerca. Apakah ada seorang Muslim mencerca agamanya sendiri? Enggak ada. Berarti dia Nasrani? Mungkin. Berarti dia Yahudi? Mungkin. Berarti dia kafir? Barangkali. Karena tidak mungkin seorang Muslim mencela agamanya sendiri. Idul Adha yang semua fuqara wal masakin bergembira, yang tidak pernah dulunya merasakan sate, kali itu mereka kenyang dengan sate. Sahih? Ada. Jangan dikira kalian semua masya Allah seperti kalian. Tidak. Ada sekian orang yang hampir tidak pernah makan yang seperti itu. Kegembiraan. Tetapi satu orang ini mengejek dan mencerca. Ngakunya Muslim. Ini keanehan. Barakallahu fikum. Demikian pula sekian banyak sunnah-sunnah mereka cerca. Sekian pula banyak agama Islam yang merupakan syiar-syiar agama Allah, mereka cerca, mereka hina, mereka ejek. Apakah ini menunjukkan kalau mereka itu Muslim? Tidak sama sekali. Mereka sejenis Ka'ab ibn al-Ashraf, mereka sejenis dengan Huyai ibn Aqtab. Mengaku Yahudi, tapi merusak agama Yahudi. Nasallahu salam al-afiyah. Naktaf bihadal qadr barakallahu fikum. Setelah adzan bisa dengan pertanyaan. Bismillah ta'ala. Tafadhal. Sudah masuk waktu kan? Terdengar adzan sepertinya.